تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Abu Kamil al-Jahdari. Sudah berlalu. Al-Fadhil bin Hussein, nama beliau. Qala haddatsana Yazid bin Zuray Abu Muawiyah. Qala haddatsana Daud ibn Abi Hind. Ini al-Basri, anil Walid bin Abdurrahman. Al-Jurashi, al-Himsi. Ini dari Syam ya. An-Jubair bin Nufair, ini juga dari Syam. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Jundub bin Junadah. Qala sumna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Kata beliau, kami puasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan. Falam yakum bina syai'an min asy-syahr hatta baqiya sab'. Dalam satu bulan itu Nabi tidak pernah mengimami salat malam sampai tersisa 7 hari saja dari Ramadan. Kalau tersisa 7 hari berarti malam keberapa? Malam ke-23. Makanya kata beliau, faqama bina hatta dhahaba nahwun min thulutsil lail. Maka beliau pun berdiri mengimami kami sampai berlalu sekitar sepertiga malam. Falamma kanatil lailatu فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ لَمْ يَكُنْ بِنَا فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلَةُ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى شَطْرَ اللَّيْلِ. Begitu malam yang ketiga, beliau tidak berdiri mengimami kami. Begitu malam yang kelima, mungkin malam yang ke-25 ya, maka Nabi berdiri qama bina mengimami kami sampai berlalu seperdua malam. Ini lebih banyak lagi. Pertama sepertiga, sekarang sudah seperdua. Fakultu ya Rasulullah, lau naffaltana qiyama hadhihi al-laila. Maka saya berkata, ya Rasulullah, antai kata engkau jadikan solat malam ini solat sunnah bagi kami, solat malam berjamaah ini. Karena solat malam itu kan sudah solat sunnah kan, tapi dilakukan secara berjamaah di bulan Ramadan. Nah, ini disunnahkan juga. Kata Nabi SAW, qala fa فقال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seorang itu apabila dia berdiri bersama imamnya sampai si imam selesai salat, maka ditulis untuknya salat satu malam penuh. Falamma kanatil lailatul rabi'ah lam yakum. Begitu pada malam yang keempat, maksudnya dari tujuh yang terakhir dan dihitung yang keempat tidak berdiri lagi, iya tidak berdiri. Pada makana fi lailati tsalitsa, begitu sisa tiga malam, jamaa ahlahu wa nisaahu, maka Nabi mengumpulkan seluruh keluarganya dan istri-istrinya. Faqama bina. Jadi ini perempuan juga hadir ya salat malam. Dihadirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Hatta khashina ay yafutana al-falah. Sampai kami khawatir luput al-falah. Qultu wa mal falah? Ditanya ya, kayaknya yang bertanya ini adalah Jubair bin Nufair. Saya bertanya, apa itu al-falah? Qala sahur. Abu Dzar menjawab, sahur. Ya maksudnya malam yang terakhir ini, ya Nabi itu mengumpulkan keluarganya, istri-istrinya, lalu mengimami sampai subuh. Sampai Abu Dzar berkata, kami khawatir ketinggalan makan sahur. Ketinggalan makan sahur. Thumma lam yakum bina baqiyatash shahr. Kemudian Nabi tidak berdiri lagi di sisa bulannya. Jadi ini kelihatan ya bahwa di sini di riwayat ini Nabi itu melakukan salat malam tiga malam saja secara berjamaah dengan para sahabatnya. Kenapa cuma tiga malam saja? Nah, itu ada jawaban pertanyaan itu di riwayat-riwayat yang akan datang. Jelas ya? Baik, kita selesaikan dulu. Kita baca riwayat-riwayat Abu Dzar Al-Ghifari.